Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini untuk mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat ke-20 dari surah Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusharu ma fi butunihim wal julud. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan juga kulit mereka. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-20 ini membicarakan tentang hukuman dan azab yang akan diterima oleh ahli neraka ketika mereka berada di dalam neraka, yaitu mereka akan minum air atau disiram air ke atas kepala mereka yang kemudian akan meluluh lantakkan dan menghancurkan isi perut dan juga kulit mereka. Sungguh suatu azab yang begitu sangat berat, sungguh suatu azab yang tidak akan bisa dirasionalkan oleh akal manusia, ya, dan akan membuat kita ketakutan pada saat kita benar-benar berusaha untuk merasakan tentang bagaimana azab itu terjadi. Kenapa semua azab ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan kepada ahli neraka? Karena di dalam ayat sebelumnya Allah sudah jelas menceritakan tentang dirinya, ya, tentang bagaimana alam tarau annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, ya, wasyamsu wal qamaru wan nujumu, dan seterusnya. Tidakkah engkau lihat bahwa seluruh alam semesta itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu langit, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pepohonan, semuanya, binatang-binatang. Akan tetapi di antara seluruh alam semesta itu ada segelintir makhluk ciptaan Allah yang tidak mau tunduk kepadanya, yaitu wa katsirun haqqo 'alaihil 'azab, sedikit sekali di antara ada segelintir manusia yang bahkan tidak mau tunduk, bersujud dan bahkan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumannya adalah yusharu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, di ayat 19 yang terdahulu sudah digambarkan. Disiram di atas kepala mereka itu dengan air yang mendidih, yang kemudian yusharu ma fi butunihim wal julud, yang menghancur lantakkan apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita baca Al-Quran maka kita bisa mendapatkan keterangan yang begitu sangat beragam tentang berbagai sanksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan kepada ahli neraka, yang semuanya pada intinya Allah gambarkan bahwa itu tidak akan mampu untuk mereka tahan. Ya, begitu sangat hebat azab Allah, begitu sangat berat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan mampu mereka tahan. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ketika mereka meminta kepada malaikat, sudah malu kepada Allah, minta remisi, minta pengurangan hukuman, ya, mereka mengatakan, wahai malaikat penjaga neraka, tolong sampaikan kepada Tuhanmu agar kami ini dimatikan saja, ya, agar kami ini dimatikan, sudah tidak sanggup lagi kami untuk menahan penderitaan yang begitu sangat hebat, diazab, dihidupkan, diazab lagi, dihidupkan, berteriak-teriak, ya, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, ketika mereka berusaha untuk lari dari api neraka, mereka dicampakkan kembali masuk ke dalamnya, terbakar dan hancur, ya. La yamutuna fiha wa la yahya, tidak hidup di dalamnya, tidak juga mati. Nauzubillah min zalik, merupakan suatu hal yang begitu sangat menakutkan ketika Allah menggambarkan tentang neraka yang tidak akan sanggup untuk kita tahan. Oleh karena itu, ayat ini memberikan inspirasi kepada kita agar menjadi orang-orang yang tersadar, mengingat bahwa hukuman Allah itu sangat berat. Jadi jangan coba-coba untuk menantang Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah orang-orang yang berusaha untuk bisa lari dari neraka sebelum nanti itu tidak akan ada kesempatan lagi bagi kita. Selama hidup di dunia kita bisa masih menjauh dari neraka, tetapi pada saat kita berada di dalam neraka, kita tidak akan mungkin bisa lari dari neraka itu kecuali bagi orang-orang yang beriman yang diazab di dalam neraka, maka masih punya harapan dan kesempatan walaupun itu masih sangat menyakitkan. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Rijal. Kami persilakan Ustaz. Ya, oke. Okay. Syukran Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat RRI yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah membicarakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan dan akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidayah? Karena sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sumber hidayah. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa annallaha yahdi man yurid. Begitulah Allah dan kami, kata Allah, menurunkan kepada wahai Muhammad ayat-ayat yang sangat jelas, ayat-ayat yang sangat banyak, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Kemudian setelahnya ada ayat-ayat berikutnya, Allah merayu orang-orang untuk beriman dan menerima dan mencari hidayah Allah itu. Kemudian Allah juga mengatakan kalau tidak mau menerima, tidak mau mencari hidayah Allah yang sangat banyak itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang tidak yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang akan memberikan dia penghormatan, tidak ada penghormatan baginya. Kemudian baru Allah menjelaskan ancaman kepada orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah, orang yang tidak mau mencari hidayah itu, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Allah memandikannya atau menghancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Ada di dalam ayat ini kata al-julud di dalam bahasa Arab yang dalam Indonesia diartikan sebagai kulit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan azab itu di kulit? Gitu kan? Kenapa sampai di kulit? Kenapa? Karena menurut ilmu kedokterannya, ternyata kulit inilah yang merasakan gitu. Di dalam ayat yang lain juga misalnya ketika Allah memberikan azab kepada kaum kufar misalnya, wa badalnahum juludan ghairaha katanya kan. Kami mengganti kulit yang lain. Intinya adalah ketika Allah mengancam orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang kafir dengan ancaman mereka akan dididihkan dengan air, maka kulit mereka adalah sasarannya. Kenapa kulit jadi sasarannya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia yang sangat besar, maka kulit itulah yang merasakan azab itu. Makanya di sini dijelaskan yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Kemarin kita juga, minggu-minggu yang lalu, kita juga telah menghadirkan di studio kita ahli tibb nabawi Dr. Katur. Itu juga telah menjelaskan bahwa kulit itulah yang menerima, yang merasakan gitu. Yusau diberikan di atas kemudian dirasakan oleh kulit-kulit yang ada di bawah. Inilah inti dari surat dan ayat yang bercerita tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membelakang dari agama Allah, yang tidak mau mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Rijal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi ketika narasumber kita mengungkapkan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan kulit. Karena memang kulit ini adalah alat perasa yang paling cepat ya menerima ya. Kalau kita ada angin, kita bisa merasakannya melalui kulit kita itu. Kalau ada terasa panas, kita bisa langsung mendeteksinya karena kulit kita merangsang saraf-saraf kita sehingga akhirnya kita mampu untuk merasakan rasa panas, rasa dingin dan sebagainya. Jadi menarik di sini ketika Allah mengatakan bahwa kulit itu, kenapa dikatakan kulit di sini? Agar kita bisa cepat tersadar. Ya, kalau di dunia saja tersudut api rokok atau terkena terbangan api rokok saja itu merupakan suatu hal yang sangat sakit terasa ketika itu terkena oleh kulit, maka konon lagi kalau ternyata nanti pada hari akhirat, di hari kiamat, ternyata kulit kita itu langsung dibakar dengan api yang menyala-nyala. Kulit kita itu akan disiram dengan cairan timah yang akan bisa membuat kulit kita meleleh dan juga bahkan isi perut kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 20 ini. Pada intinya adalah kita diajak untuk berpikir. Kita diajak untuk bisa merasa melalui keterangan ayat ini bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah suatu hal yang mudah yang bisa kita terima kalau ternyata kita berani-berani untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang tersadar. Marilah kita menjadi orang-orang yang kemudian mampu merasa sehingga akhirnya kita akan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap patuh dan konsisten untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.